بالله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Halaudina a'asakumullah. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adilatul Ahkam karya Al-Hafidz Ibn Hajar Asqalani rahmatullah. Qala rahimahullah, babu sadaqatil fitri. Bab sadaqah fitri. Sebelum kita kaji hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kita sampaikan terlebih dahulu beberapa masail terkait dengan sedekatul fitri. Fihi masail. Al-mas'alatul ula. Sumiyat sadaqatul fitri au zakatil fitri li'annaha tajibu bil fitri min Ramadhan. Wahia zakatun anin nafsi wal badan wala ta'allaqa laha bil ma'u. Dinamakan sedekatul fitri atau zakatul fitri karena wajib dikeluarkan setelah selesai dari puasa Ramadan, dan itu termasuk zakat untuk jiwa dan badan, tidak ada hubungannya dengan harta. Barakofikum. Al-mas'alatu ats-tsaniyah. Zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin fil kitabi wasunnati wal ijma. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka suratul a'la al-ayah ar-rabi'ah asra. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم faradha zakatal fitri min ramadhan. Wa ajma'al muslimuna ala wujubiha. Zakatul fitri itu wajib bagi setiap muslim berdasarkan Alkitab, As-Sunnah dan Al-Ijma. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul A'la ayat yang ke-14, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Nah, di antara cara mensucikan jiwa ialah dengan mengeluarkan zakatul fitri. Di dalam Sahih Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakatul fitri setelah selesai puasa Ramadan. Dan kaum muslimin semuanya sepakat hukumnya wajib. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, masalah yang ketiga, furidat zakatul fitri fisanati allati furida fiha siyamu ramadhan wa huwa as-sanatu ats-tsaniyatu lil hijrah. Faridat zakatul fitri fissanatil lati furida fiha siyamu ramadhan wa huwa as-sanatu ats-tsaniyatu lil hijrah. Zakatul fitri diwajibkan pada tahun diwajibkannya puasa Ramadan, yakni pada tahun yang kedua Hijriah. Al-mas'alatu ar-rabi'ah, Masalah yang keempat, yustahabbu ikhrajuha anil janin idza nufihat fihi ar-ruh. Wa huwa ma sara lahu arba'atu ashhurin, faqad kana as-salafu yukhrijunaha anhu kama sabata an Utsmana wa ghairihi. Disunahkan, sunnah, enggak wajib ya, mengeluarkan zakatul fitri untuk janin jika sudah ditiup rohnya, yakni janin yang sudah berusia 4 bulan. Sungguh salaf mengeluarkan zakatul fitri untuk janin seperti yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Utsman radhiyallahu taala an dan yang lain. Al-mas'alatu Al-Khamisah. Nah, zakatul fitri la tajibu illa bisyartaini. Al-awwal al-islam, ats-tsani wujudu ma yahdulu, ma yahdulu an qutihi wa quti iyalihi wa hawaijihi al-asliyati fi yaumil idi wa lailatihi. Zakatul fitri tidak wajib kecuali jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama Islam, berarti kalau orang kafir tidak wajib zakatul fitri. Syarat yang kedua memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya, makanan pokok untuk keluarga yang ditanggungnya, dan kebutuhan pokok pada hari raya dan malam hari raya. Jadi ketika malam hari raya dan besoknya hari rayanya, kalau memang makanan pokoknya lebih dari kebutuhan sehari-harinya saat itu, maka dia zakatul fitri. Kalau tidak, maka tidak wajib. Jadi patokannya itu ialah malam hari raya dan hari raya paginya, ya. Kalau saat itu dia punya kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarga yang ditanggungnya, maka dia harus zakatul fitri. Tapi kalau saat itu tidak punya sama sekali, maka tidak wajib zakatul fitri. Patokannya itu malam hari raya dan hari raya, hari-hari. Al-mas'alah itu astadisah, masalah yang ke-6. Minal hikami fi wujubi zakatil fitri ma yali. Di antara hikmah wajibnya zakatul fitri sebagai berikut. Al-ula, tadhir sha'im. Minal laghwi wal afath. Yang pertama ialah mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kecil. Mungkin ketika puasa dia melakukan sesuatu yang sia-sia atau perbuatan yang kecil, maka dengan zakatul fitri itu semuanya bisa dipastikan. Artinya ighna'ul fuqara'i wal masakin anis su'ali fi yawmil a'id. Yang kedua, memberi kecukupan fuqara wal masakin agar tidak minta-minta pada hari raya. Jadi ketika hari raya itu supaya tidak ada pengemis atau orang miskin yang minta-minta, sehingga mereka dicukupi dengan zakatul fitri itu, ya. Biar sama-sama senang, enggak ada yang susah ketika saat Idul Fitri. Nah, asalisah idharu syukri nikmatillah bi itmami siyami syahri Ramadan wa qiyamihi. Yang ketiga ialah menampakkan syukur atas nikmat Allah dengan bisa puasa Ramadan sebulan penuh dan melakukan qiyam Ramadan. Nah, ini diantara hikmah wajibnya zakatul fitri. Nah, qala al-hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahmataala al-hadith as-sabi asar wa khamsumi'ah, hadith yang ke ke-17. Ali bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala. Tahu sahabat yang mulia Ibnu Umar semoga Allah taala meridainya. Beliau berkata, fa'adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin al-abdi wal-khur wal-dakar wal-unsa wal-saghir wal-kadir wal-muslimin. Rasulullah SAW mewajibkan zakatul fitri satu sa' korma atau satu sa' sa'ir atas budak dan orang merdeka, laki-laki dan wanita, anak-anak dan orang tua dari kaum muslimin. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Beliau memerintahkan menunaikan zakatul fitri sebelum para orang keluar untuk salat Id. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wali ibn Adi wa Darqutni bisnadin da'if. Ada juga riwayat dari Ibn Adi dan Ad-Darqutni tapi sanadnya da'if. Aghnuhum an tawafi fi hadzal yawm. Cukupilah fuqara wal masakin supaya tidak keliling-keliling minta-minta pada hari ini. Nah, hadis ziyadah dhaifah. Di anna fi isnadihi Muhammad ibnu Umar al-Waqidi. Dha'afahu ibnu al-Madini wal-Nasai. Wa qala al-Bukhari munkarul hadith. Tambahan dari Ibnu Adi dan Ad-Darqutni tadi dhaif karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Muhammad Ibnu Umar Al-Waqidi, dhaifkan oleh Ibnu Al-Madini dan An-Nasa'i. Berkata Imam Al-Bukhari, dia itu munkarul hadis. Allah taala alam. Nah, fi fawaid. Al-fa'idatul ula, ajma'al ulama ala wujubi zakatil fitri. Para ulama sepakat zakatul fitri itu wajib. Qala Ibnu al-Mundhir rahimahullah. Berkata Ibnu al-Mundhir rahimahullah, ajma'ah kullu man nahfadu anhu min ahli al-ilmi, ajma'a kullu man nahfadu anhu min ahli al-ilmi anna sadaqatal fitri wajibatun. telah sepakat semua yang kami hafal dari ahlul ilmi bahwa shadaqatul fitri itu hukumnya wajib. Asalnya, faedah yang kedua, annaha tajibu ala kulli muslimin. Dhaka'il au unta, hurin au abdin, sogiran au kabirin. Zakatul fitr itu wajib atas setiap muslim, laki-laki atau wanita, merdeka atau budak, kecil atau besar. Asalisa, pada yang ketiga, ikhtalaf al-ulama fi zamani wujubiha. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu wajibnya zakatul fitri. Jadi waktu mengeluarkannya yang wajib itu kapan? Fadhahaba al-Hanafiyah ila annaha tajibu bitulu'i fajri yaumi idil fitri ila annaha tajibu bitulu'i fajri yaumi idil fitri. Menurut madhab Hanafi, zakatul fitri itu wajib dikeluarkan pada saat terbitnya fajar shadiq pada hari Idul Fitri. Wa dhahaba jumhur al-ulama wa minhum al-a'immatu salasah ila annaha tajibu bi ghurubi syamsi laylati Idul Fitri ila annaha tajibu bi ghurubi syamsi laylati Idul Fitri. Jumhur ulama termasuk di dalamnya imam tiga berpendapat bahwa zakatul fitri itu wajib ketika terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Nah, al-fa'idah itu Arabiyah. Annal afdal fi waqti ikhrajiha, antu adda subhal idi qabla khuruj nas li salatil idi. an tu'adda subha al-'idi qabla khurujin nas li salatil 'id. Yang afdal waktu mengeluarkan zakatul fitri ialah pagi hari raya sebelum orang-orang keluar untuk sholat id. Nah, al-faidah itu al-khamisah, faidah yang kelima. Ikhtilaf al-ulama fi waqti jawazi ikhrajiha lipa. Ulama berbeda pendapat tentang waktu bolehnya mengeluarkan zakat fitri. Sudah boleh itu kapan? Selisihkan ya. Fadhahaba Abu Hanifah ila jawazi taqdimiha li haulin aw haulain. Fadhahaba Abu Hanifah ila jawazi taqdimiha li haulin aw haulain. Abu Hanifah berpendapat zakatul fitri itu boleh dikeluarkan setahun atau dua tahun sebelumnya. Nah, setahun atau dua tahun sebelum waktunya enggak apa-apa. Wadhaba Syafi'iyah ila jawazi taqdimiha min awali syahri Ramadan. Sedangkan madhab Syafi'i berpendapat boleh mengeluarkan zakatul fitri sejak awal Ramadan. Wa dhahaba Malik ila annahu la yajuzu taqdimuha mutlaqan. Sementara itu Imam Malik berpendapat tidak boleh memajukan pengeluaran zakatul fitri secara mutlak, itu harus pada waktunya. Ya. Nah. Wa dhahaba al-Hanabilah tu ila jawazi taqdimiha qabla al-id bi yawmain. Sedangkan madhab Hambali berpendapat boleh mengeluarkan zakatul fitri dua hari sebelum id. Naam. Wahada wa'ajih. Pendapat yang inilah yang kuat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.